Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-83. Qala al-mu'allif rahimahullah an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau berkata, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarakas shalah. Itu dengan dhamma, mestinya dengan fathah karena sebagai isim inna. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarakas shalati, rawahu Muslim. Sesungguhnya pemisah antara rajul, seorang, yakni seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, dan antara kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis ini terkait dengan kedudukan salat yang amat besar, yang amat agung, yang menjadi pemisah seorang dikategorikan sebagai muslim tetap di atas keislaman ataukah keluar dari keislaman dengan suatu amalan, yaitu meninggalkan sholat. Nabi mengatakan inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Terkait dengan permasalahan apa hukum orang yang meninggalkan sholat, yang pertama, jika seorang meninggalkan sholat juhudan karena mengingkari kewajiban sholat, misalnya seorang mengatakan sholat tidak wajib walaupun dia sholat, maka para ulama sepakat bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban sholat dia kafir, keluar dari Islam, karena mengingkari perkara yang secara darurat diketahui dalam agama ini, yang sangat jelas dalilnya dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat, yang sangat jelas dalam hadis-hadis yang sangat banyak, yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, dikecualikan oleh ahli ilmu di sana jika seorang yang benar-benar baru pertama kali masuk Islam, ya jauh dari kaum muslimin, culikan dalam perkara tersebut. Orang yang mengingkari kewajiban sholat juhudan, pengingkaran dari dirinya, maka dia keluar dari Islam dengan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, apa hukum orang yang meninggalkan sholat, yakni bil kulliyah, meninggalkan sholat secara total, tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan sholat sama sekali. Jadi perbedaan pendapat di antara ahli ilmu. Sebagian ulama mengatakan tidak kafir, dan yang lainnya mengatakan bahwasanya dia keluar dari Islam dengan dalil-dalil Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antaranya Allah mengatakan fa in tabu wa qamus salata wa atuz zakata wa ikhwanukum fid din, jika mereka bertaubat dari kesyirikan, dari kekufuran, ini jelas, kemudian wa qamus shalah, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Ini batasannya, kecuali kan di situ orang yang meninggalkan zakat yang benar bahwasanya tidak keluar dari Islam. Demikian juga yang dijadikan dalil oleh para ulama terkait kufurnya orang yang meninggalkan sholat secara total adalah hadis ini, hadis yang ada di hadapan kita. Sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan penyebutan kata kekufuran dengan mu'arraf bi'al, dengan ta'rif, dengan ma'rifat al-kufur. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri. Kata asyirik dan al-kufur, kesyirikan dan kekufuran dalam hadis ini disebutkan dalam bentuk ma'rifah, bukan nakirah. Bukan disebutkan inna baina rajul wa baina syirkin wa kufrin, enggak, namun asyirki wal kufri. Beda dengan hadis yang lain seperti Nabi mengatakan sibabul muslimi fusunqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kemudian membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Wa qitaluhu kufrun. Kata kufrun di situ nakirah. Ini kufrun duna kufrin, kufur ashor. Nah, sementara dalam hadis ini Nabi menegaskan tentu Nabi adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Sehingga ahli ilmu mengambil dari sini kekufuran di sini karena alif lam, demikian pula dalil-dalil yang lain dari ayat maupun dari hadis, mereka menghukumi kufurnya, kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara total. Sesungguhnya pemisah antara kesyirikan dan kekufuran, alif lam al-kufri, ini menunjukkan bahwasanya kekufuran yang keluar dari Islam. Kufuran yang keluar dari Islam. Baik. Ini juga yang disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu alladhi bainana bainahum, ya, ikatan, perjanjian antara kita dan mereka, as-salatu, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapapun yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. rahimahullah ta'ala, An-Nasa'i dan yang lainnya. Sebutnya dalam Sahih At-Tirmidzi. Juga yang menguatkan demikian, dan ini adalah yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi yang dituturkan oleh Abdullah ibn Syaqiq atau Syaqiq ibn Abdullah seorang tabi'i. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Syaqiq ibn Abdullah at-tabi'i al-muttafaqi ala jalalatih rahimahullah. Dinyatakan oleh Syaqiq ibn Abdullah orang tabi'in yang disepakati kemuliaannya, kefiqohannya, keadilannya dan kehati-hatian beliau dalam menukilkan, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi, la yarawna syai'an minal a'mali, tidaklah mereka melihat memandang sesuatu dari amalan, tarkuhu kufrun ghairu sholati, tidaklah mereka melihat suatu amalan tatkala ditinggalkan amalan tersebut menjadi suatu kekufuran, menjadikan seorang kafir selain daripada sholat. Ini pernyataan yang tegas dari seorang tabi'in menghikayatkan dari para sahabat Nabi. Bahwasanya para sahabat Nabi tidak memandang suatu amalan yang menjadikan seorang kafir keluar dari Islam kecuali ibadah sholat. Nah, ini juga yang dipilih oleh Ibn Taimiyah dan yang lainnya, termasuk pula Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullah. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara total, enggak sholat sama sekali, maka dia keluar dari Islam. Maka di sana berlaku hukum-hukum terkait hal ini. Misalnya pernikahan, ya, ketika dia diperintahkan untuk bertaubat, diperintahkan untuk sholat, dia tidak mau sholat, maka menjadikan seorang kafir keluar dari Islam. Harus pisahkan antara suami dan istrinya, murtad. Baik. Terkait dengan warisan juga demikian. Seorang tidak sholat sama sekali, jadikan dirinya kafir. Misalnya seorang ayah, ya, na'udzubillah min dzalik, dia murtad. Dia tidak dimasukkan ke dalam agama Yahudi, tidak pula agama Nasrani, tidak pula agama yang lain. Murtad. Keluar dari agama Islam. Berarti warisannya tidak diberikan kepada anak yang muslim. Kalau ada yang muslim, tidak pula diberikan kepada anaknya yang lain. Ya, karena dia murtad. Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dijauhkan dari kaum muslimin, ditanam atau dimasukkan ke tanah dan semisalnya. Hal yang sangat banyak terkait dengan masalah ini. Nah, meninggalkan sholat secara total, tidak sholat sama sekali, maka dia dihukumi oleh, tadi sudah kita dengar, dihukumi dengan kafiran keluar dari agama Islam. Berarti berlaku pula terkait dengan pengurusan jenazahnya dan semisal itu. Adapun kalau seorang meninggalkan sholat, kadang sholat, kadang tidak, maka berdasarkan hadis ini juga, ya, karena Nabi SAW mengatakan tarkas sholati, tarka as sholah dengan alif lam. Sesungguhnya pemisah antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, tarka as-sholat. ini juga menggunakan alif lam, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah meninggalkan sholat secara total, tidak sholat sama sekali. Baik, kalau dia kadang sholat, kadang tidak, maka di sini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dalam atau berikutnya, bagaimana jika seorang meninggalkan sholat, mengulur-ngulur waktunya hingga keluar dari waktu sholat, waktunya zuhur, dia sibuk, dia bersantai-santai, mengulur waktunya hingga masuk waktu asar, atau misalnya maghrib, dia ulur-ulur terus hingga masuk waktu isya, habis keluar waktunya tanpa uzur. Ya, diterjemahkan oleh ahli ilmu bahwasanya tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha sholatnya. Seandainya pun mengqadha, maka tidak diterima. Kenapa? Karena dia menjalankan ibadah sholat tidak pada waktunya. Semestinya sholat itu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, namun dia laksanakan dengan sengaja, dilaksanakan di luar waktu. Maka sholat yang dia lakukan tidak sah. Allah Ta'ala mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholat, sungguhnya sholat, kanat alal mu'minin, itu wajib bagi kaum mu'minin, kitaban mawquta, ketetapan yang sudah ada waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada waktunya. Seorang meninggalkannya, menjalankan sholat di luar waktu itu, maka demikian. Demikian juga hadis Nabi SAW yang ma'ruf, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapapun yang beramal satu amalan tidak di atas perkara kami, bimbingan kami, maka tertolak. Dia sholat di luar waktu sholat dengan sengaja. Maka kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya adalah orang yang lupa atau tertidur atau suatu uzur, ya, yang disebut oleh Nabi SAW, maka seseorang tidaklah sholat ketika dia ingat, tidaklah sholat ketika dia bangun. Nabi mengatakan, man nasya an sholatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapapun yang tertidur, ya, sehingga luput dari sholat tersebut atau lupa, maka adalah dia sholat tatkala dia ingat. Baik. Barakallahu fikum, hadis ini yang ada di hadapan kita sekali lagi menunjukkan peringatan at-tahdzir min idha'atish shalah. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyia-nyiakan salat. Hati-hati, jangan menyia-nyiakan. Ya, salat perkara yang agung, perkara yang besar. Salat itu juga yang menjadi patokan pertama dari amalan-amalan hamba antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salatnya baik, amalnya akan baik pula. Demikian juga dari hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Zaimin rahimahullah taala bahwasanya apa yang dia lakukan itu lebih jelek daripada yang dilakukan oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. Orang meninggalkan sholat tidak boleh dibiarkan. Sudah terserah kamu mau sholat atau enggak. Ya. Kata beliau, rahimallah, tarikus sholah la yuqarru ala tarikis sholah. Orang yang meninggalkan sholat tidak boleh dibiarkan. Ya. Tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibenarkan. Tarikus sholah la yuqarru ala tarikis sholah. orang yang meninggalkan sholat tidak boleh dibiarkan, didiamkan karena perbuatan dia meninggalkan sholat. Bal yuqal, namun dikatakan sholli wa illa qatalnaka. Namun dikatakan kepada orang itu, sholatlah kamu, kalau tidak kami akan membunuhmu. Ini haknya pemerintah kaum muslimin. Sholatlah kamu, kalau tidak kami akan membunuhmu. Wal yahudi wan nasraniyu yuqarru ala dinihi. Adapun kaum Yahudi maupun kaum Nasrani yuqarru ala dini. Ditetapkan agamanya, diizinkan. Hingga datang nanti di akhir zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali masuk Islam atau dibunuh. Adapun Yahudi maupun Nasrani yuqarru ala dini. Dibenarkan, diizinkan bagi dia di atas agamanya. Imma bimu'ahadatin au istimanin au zimmatin. Bisa di dengan sebab mu'ahadah, perjanjian, kesepakatan antara kaum muslimin dengan mereka. Atau yang kedua, jaminan keamanan. Yang pertama kafir mu'ahad. Yang kedua kafir musta'man. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Dia di bawah kekuasaan perintah kaum muslimin sebagai rakyat misalnya. Kemudian kata beliau, fadalla dzalika ala anna tarkas shalah a'dhamu min al-yahudiyyati wan nasraniyyati. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat itu lebih besar. Lebih besar daripada Yahudi maupun Nasrani. Kemudian beliau menyebutkan ya efek-efek dari orang yang meninggalkan sholat terkait dengan pernikahan. Ya. Kalau dia meninggalkan sholat, seorang laki-laki yang sholat sudah diingatkan dan seterusnya masih terus musir ala dzalik, terus tidak mau melaksanakan sholat, kata beliau, fa inna nikah ghairu sahih, nikahnya enggak sah. Seandainya menggaul istrinya maka dihukumi berzina dan seterusnya. Ya. Harus pisahkan antara dia dengan wanita tadi sampai dia bertaubat kembali kepada Islam. Nah. Baik. Sekali lagi yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari Islam, yakni meninggalkan secara keseluruhan, ini adalah yang disebutkan oleh Syaqiq ibn Abdullah atau Abdullah ibn Syaqiq, ya, menukilkan, menghikayatkan dari para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi tidak melihat satu amalan dari amalan-amalan yang ada tatkala ditinggalkan itu menjadikan seorang kafir kecuali sholat. Wallahul muwaffiq. الله أعلم الصواب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.